الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، masih melanjutkan beberapa faedah yang terkait dengan hadis yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Di mana faedah ini diambil dari penggalan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wa yaskhabu lakum talatan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian tiga perkara. Allah Subhanahu wa taala benci ataupun murka kepada kalian apabila dilakukan tiga perkara berikut ini. Yang pertama adalah qila wa qal, tersibukkan dengan qila wa qal, katanya dan katanya. Itu maksudnya al-khawdu fil batil, tersibukkan dengan membicarakan perkara-perkara yang batil atau suka menyebarkan berita-berita fahisyah, berita-berita yang keji, berita-berita kemaksiatan. Apakah itu perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Wa nashrul isya'at, atau tersibukkan dengan menyebarkan berbagai macam isu-isu dan berita-berita dusta. Ini perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang berikutnya, wakathrah as-su'al. Wakathrah as-su'al, yakni banyak meminta atau bertanya. Dan yang ketiga, wa'idha'at al-mal, menyanyiakan harta. Dan telah kita jelaskan yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada faedah yang kelima dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita baru menjelaskan perkara yang pertama, kemudian masuk pada perkara yang kedua dan yang ketiga pada faedah yang kelima dalam kitab ini. Qala Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wa khamisuha, dan yang kelima, an-nahyu an kathratis su'al, larangan dari banyak meminta-minta. Wa huwa yashmalu su'al an-nas ma fi aydihim min al-mali wa ghairihi wa indal hajatihi bihim. Wa huwa yashmal, mencakup pula, soalan meminta kepada manusia, ma fi aydihim, apa yang ada pada mereka, minal mali wa ghairihi, apakah itu meminta harta mereka atau perkara yang lainnya dalam bentuk harta atau dalam bentuk yang lain. Wa indal hajatihi bihim, dan meminta kebutuhannya untuk dicukupi oleh mereka. Wa hadza la yaliqu bil muslim, maka yang seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Alladzi yuridu Allahu lahu an yakuna 'azizan syarifan, Hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang Allah SWT tentunya menginginkan pada seorang muslim ini untuk dia menjadi seorang yang mulia, menjadi seorang yang aziz dan syarifah, menjadi seorang yang mulia. Dengan Nabi SAW melarang kita untuk banyak meminta kepada manusia, meminta harta mereka ataupun yang lain, atau meminta agar kebutuhan pribadinya dipenuhi oleh mereka. Maka yang seperti ini sekali lagi tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, karena seorang muslim adalah orang-orang yang Allah SWT menginginkan baginya menjadi seorang yang mulia. Menjadi seorang yang mulia dan juga menjaga diri. Fasu'alun nas muharramun fil asal. Maka meminta kepada manusia pada asalnya adalah diharamkan. Secara hukum asal meminta-minta kepada manusia hukumnya adalah muharram, diharamkan. Wala yajuzu illa fi halid darurah. Dan tidak diperbolehkan untuk meminta-minta kepada manusia kecuali dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Wa fi su'alil makhluq bila darurah salat mafasid. Dan ketika seseorang meminta kepada makhluk bila darurat, bukan karena darurat, bukan karena terpaksa, maka ini mengandung tiga mafasid, tiga kerusakan atau dampak negatif. Ada tiga keburukan. Yang pertama mafsada al-iftiqar ila ghairillah wa hiya na'un min asy-syirk. Yang pertama adalah kerusakan berupa al-iftiqar. Dirinya merasa butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa butuh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa hiya na'un min asy-syirk. Yang seperti ini merupakan salah satu jenis dari kesyirikan. Ya, dengan namanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, bukan serta-merta atau bukan gambarannya hanya seseorang sujud kepada patung atau meminta-minta kepada mayit. Tetapi ketika seseorang dia terlalu bergantung kepada makhluk, menyandarkan kehidupannya kepada makhluk, berharap kepada makhluk untuk memenuhi kebutuhannya, maka maksud yang pertama menyerang ke dalam kalbunya. Kalbunya ada al-iftiqar, ada rasa butuh dan ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa hiya na'un min asy-syirik, dan ini termasuk salah satu jenis dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seyogianya ketika seseorang dia meminta, maka sebelum meminta kepada makhluk hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nabi SAW memberikan nasihat, bimbingan dan wejangan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah ibadah. Meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah ibadah, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam permintaan tolong meminta bantuan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, terkandung dalam permintaan tersebut sikap iftikhar, rasa butuh dia kepada Allah Azza wa Jal, serta ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani, Maha Kaya, serta Maha Mampu untuk mengabulkan seluruh permintaan hamba tersebut. Nah, sehingga justru meminta kepada Allah Azza wa Jal merupakan ibadah. Karena selain itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, juga dibalik permintaan tersebut ada istighfar ila Allah, rasa butuh kita dan ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Samad, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Samad, yakni tempat bersandar, tempat meminta seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta seluruh makhluk-makhluknya. Nah, sehingga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ini diberikan kepada makhluk, apalagi kathra as-su'al, sering dan sering, terlalu sering dia meminta kepada manusia, dikhawatirkan ada mafasid. Yang pertama adalah al-iftiqar ila ghairillah, hatinya sangat butuh dan tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa maqtada idza al-makhluq al-mas'ul wa yanau dzulmil khalqi. Yang kedua adalah maqtada kerusakan berupa idza al-makhluq, menyakiti atau mengganggu perasaan makhluk yang diminta, mengganggu atau menyakiti atau membuat tidak enak seseorang yang terus menerus diminta. Dan ini termasuk salah satu jenis dari perbuatan kezaliman kepada mereka, salah satu jenis dari perbuatan kezaliman kepada manusia, kita membuat mereka itu terganggu, merasa tidak enak, tersakiti. Nah, terganggu perasaannya. Walaupun mungkin secara materi dia memiliki kemampuan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, dan memang kalau kita minta dia mampu untuk memberikan apa yang kita minta tadi, karena dia seorang hartawan. Nah, dia dikenal sebagai seorang yang dermawan pula. Tetapi ketika kita sering meminta kepadanya, nah, maka ini tentunya namanya manusia, akan menimbulkan idza, menimbulkan gangguan terhadap perasaan yang diminta tadi. Nah, sedermawan apapun seseorang, ketika sering diminta apalagi oleh orang yang sama, tentunya ada perasaan yang tidak enak. Ya kan Pak Kasmanan? Nah, dia beri antum diminta sama seseorang yang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kira-kira perasaannya bagaimana? Terganggu ya. Nah, jadi ini nau' minaz zulum, salah satu jenis dari kezaliman kepada mereka. Dan ini penjelasannya sangat bagus dari Syekh Rabi bin Hadi al-Mas'ali radhiyallahu ta'ala. Dan ketika wa maqsada adz-dzulli ghairillahi wa huwa dzulmun li nafsi. Yang ketiga adalah maqsada berupa kerusakan sikap adz-dzul, menghinakan diri kepada selain Allah. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Perbuatan zalim kepada diri sendiri. Dia menghinakan diri kepada siapa? Kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada makhluk yang diminta. Nah, dan disadari atau tidak disadari, memang orang yang sering meminta tersebut, ya, dipandang sebagai seorang yang memang ada kerendahan ataupun kehinaan pada orang tersebut, meminta-minta kepada orang lain. Nah, di mana fenomena yang seperti ini juga sekarang muncul berbagai macam asail para peminta-minta ataupun pengemis dalam bahasa kita. Nah, baik di dari rumah ke rumah ataupun di perempatan-perempatan, ya, meminta. Padahal orang yang meminta tadi memiliki kemampuan, fisiknya kuat. Nah, bukan seseorang yang memang terpaksa untuk meminta dari kalangan seorang yang cacat, yang tidak mampu untuk mencari pekerjaan, mencari maisha, dia terpaksa meminta. Ini darurat. Ya, terpaksa. Tetapi ketika seseorang itu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi masih muda, kemudian dia meminta-minta, maka dia telah menghinakan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, dan pada pandangan kita juga orang tersebut adalah orang yang rendah, orang yang hina. Ya, berarti dia telah mendzalimi diri sendiri sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang muslim, ya seharusnya dia memiliki harga diri. Nah, tidak boleh untuk menghinakan diri dan merendahkan dirinya. Sehingga ketika seseorang menghinakan diri dan merendahkan dirinya untuk meminta-minta, ya makanya adalah kezaliman kepada diri sendiri. Baik. Ini penjelasan yang mungkin sangat dalam dari Syekh Rabi' bin Hadi al-Maqdi hafizahullah ta'ala. Hada idza kana al-mas'ul hayyan qadiran 'ala tahqiq al-matlub minhu. Maksada ini muncul atau terjadi jika maksada tersebut apabila yang diminta itu adalah seorang yang masih hidup dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi apa yang dia minta. Itu saja ada tiga maksada yang disebutkan oleh beliau. Ketika yang kita minta adalah seorang yang masih hidup, punya kemampuan, punya kekayaan, punya harta untuk memberikan apa yang diminta. Fakaifa bisu'alil mayyit wal ghaib ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Maka bagaimana kiranya dengan seseorang yang dia itu meminta kepada mayyit, kepada orang yang telah meninggal, atau meminta kepada ghaib, orang yang tidak bisa dihubungi, yang tidak dari tempat, tidak hadir, tidak bisa dihubungi, mala yaqdiru 'alaihi illa Allah, dengan sebuah permintaan yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah. Inna dzalika huwa 'ainu syirki billah. Yang demikian itu adalah perbuatan nyata-nyata perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Nah, kalau meminta kepada orang yang masih hidup saja, yang dia mampu, itu ada tiga maksadah. Kalau dia sering meminta, apalagi dalam keadaan tidak terpaksa. Nah, dalam keadaan tidak darurat. Maka bagaimana kiranya dengan seorang yang memintanya justru kepada mayit, yang mendatangi kuburan, nah, meminta-minta kepada penghuni kubur. Dari kalangan ubat al-kubur, para penyembah kuburan. Nah, atau seseorang yang dia meminta-mintanya kepada orang yang masih hidup tetapi ghaib, tidak ada di tempat, tidak bisa dihubungi. Nah, meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah SWT. Jelas ini merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT dan sudah lewat penjelasannya. Nah, kama yashmalu hadha annahu kathrat al-as'ila al-ilmiyah khususan allati yaqsud minha at-ta'annud wa itharat an-nida' wal-jidal bil-batil wa kadhalika al-iqra' fi fardil masail alladhi lam taqa wa talab al-ijabat anha. Kama yasmal, sebagaimana larangan ini juga mencakup, selain banyak meminta-minta, juga larangan ini mencakup banyak bertanya. Jadi as-su'al bisa diterjemahkan bertanya, bisa diterjemahkan meminta. Nah, kata beliau juga larangan ini mencakup banyak bertanya. Kasra al-as'ila al-niyah. Banyak bertanya permasalahan-permasalahan ilmiah atau permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan agama, khususan terlebih lagi secara khusus yang dia niatkan dengan pertanyaan tersebut dalam rangka untuk at-ta'annud, dalam rangka untuk menentang ataupun wa'itara an-nizah, dalam rangka untuk membuka pintu perselisihan, perdebatan al-jidal bil-batil, perdebatan dengan perkara yang batil. Wa kadzalika al-ighra fi fardh al-masail, demikian juga dia terlalu berjalan dalam bertanya-tanya dengan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi, yang dia menginginkan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang memang masalah-masalah yang dia ajukan, masalah-masalah yang belum terjadi. Nah, atau sulit bahkan mustahil untuk terjadi. Baik, ini juga masuk dalam larangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yani banyak bertanya. Yani banyak bertanya permasalahan-permasalahan yang diinginkan dengan pertanyaan tersebut dalam rangka untuk menentang, membuka pintu perdebatan, pertikaian, dan juga dia bertanya dengan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi atau sulit untuk terjadi, mustahil bahkan, dan dia meminta untuk dijawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, wasadisuha, kemudian yang keenam, an-nahyu 'an ita'atil mal, apa contohnya pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjadi atau sulit untuk terjadi. Ya, contohnya apa ya, Pak Abdurrahman? Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, ya pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang tidak layak untuk disampaikan karena memang tidak ada yang mengetahui tentang yaum al-qiyamah, waktu terjadinya hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Pak Toko. Misalnya telah tergambar bagi enggak antum, contoh dari antum kepada Syekh, ya Syekh, Bagaimana ketika seseorang dia lahir dalam keadaan memiliki dua kepala? Nah, ketika dia wudu, apakah semua kepalanya dibasuh atau tidak dibasuh? Nah, ya mungkin terjadi, cuma yang seperti ini mungkin nggak ada di tempatnya, nggak ada di daerahnya. Ya, sehingga mungkin tidak layak untuk berdalam-dalam bertanya masalah yang seperti itu, sehingga melalaikan dia dari mempelajari yang lebih penting dari itu semuanya. Nah, wasadisuha yang keenam, annahu ani dha'atil mal fa innal mal ni'matun min Allah wa fihi aunun ala ta'atillah wal jihad fi sabili. Yang keenam adalah annahu ani dha'atil mal, larangan dari menyia-nyiakan harta. Larangan dari idha'ah al-mal, menyia-nyiakan harta. Fa innal mala ni'matun min Allah. Sesungguhnya harta itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya harta itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, sekaligus titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi aunun ala ta'atillah wal jihad fi sabili. Dan dengan harta tersebut dipergunakan untuk membantunya, membantunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membantu dia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala musa'adatil mustahiqqin minal muslimin. Demikian juga harta tersebut dipergunakan untuk membantu al-mustahiqqin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari kalangan kaum muslimin. Al-faqara wal aqarib wa ghairihim. Apakah itu fakir miskinnya, karib kerabat yang butuh bantuan, dan yang juga selain mereka? Nah, ini sekali lagi bahwasannya al-mal yang namanya harta itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia pergunakan untuk membantu dirinya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harta yang berbarokah ketika dipergunakan membantu dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan berjihad di jalannya. Bukan harta yang dipergunakan untuk menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Bukan pula harta yang dipergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu merupakan amanah, titipan, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Sehingga di antara bentuk syukur kepada al-mun'im yang memberikan nikmat, dia pergunakan harta tersebut dalam rangka untuk membantunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harta dalam bentuk apapun. Ya, ketika seseorang misalnya diberikan harta berupa sepeda motor, maka dia menggunakan sepeda motor tersebut untuk membantu dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu dia untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, yang kalau dia berjalan dengan, yang kalau dia mendatanginya dengan berjalan kaki, saya mungkin akan terasa capek. Ya, sehingga dia menggunakan nikmat berupa sepeda motor tadi dalam rangka untuk membantunya, ya, bisa menyampaikannya ke majelis-majelis ilmu, membantu dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga berhati-hati ketika kita mempergunakan motor tersebut dalam rangka untuk menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menggunakan motor tadi untuk apa misalnya, Pak Budi? Mencuri apa? Nah, dia menggunakan motornya dalam rangka untuk mencuri, menjambret misalnya, biar cepat bisa lari, wes gitu. Nah, ini enggak benar seperti ini. Ya, tayyib. Demikian juga misalnya sama salah satu bentuk harta benda juga adalah jawal, ini berupa HP ini. Nah, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Nah, sehingga hendaklah ini dipergunakan dalam rangka membantu dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, membantu dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di dalam fasilitas-fasilitas yang ada di media-media sosial, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang mendukung ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ada yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah. Di jalannya juga terbuka peluang untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, ya, dengan cara berdakwah melalui media-media sosial yang memang dibutuhkan di situ. Nah, sehingga dapat kita mempergunakan media ini dalam rangka untuk mendukung kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antara bentuk ketaatan dengan media ini, contohnya yang mawar? Nah, untuk memposting faedah-faedah ini ya. Ya, memposting faedah-faedah ini ya. Ya, terhadap keluarga, terhadap saudara, nah, ataupun yang berada di grup-grup tertentu. Nah, ini merupakan amalan yang bagus, amalan dakwah. Dia menyebarkan ilmu, nasrul ilmu, menyebarkan ilmu. Apalagi contohnya, ya, bahasan merekam kajian-kajian, baik, asal. Apalagi yang bahasnya ya sama, memposting faedah-faedah, memposting jadwal-jadwal taklim atau untuk mengajak saudara, ayo taklim, diingatkan ini sekarang, ya lama gak hadir di majelis ilmu, kemudian di WA, di Japri misalnya. Ya, saya melihat langsung lama tidak hadir di majelis ilmu, mari kita datang, di kebetulan ada taklim, ada dorong, Ustaz Muhammad, atau Ustaz Luqman, atau siapa. Nah, ini bagus, ya. Yeah. Saling membantu di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Apalagi contohnya ya Pak, siapa namanya itu? Itu. Nah, dalam rangka untuk silaturahmi, bagaimana untuk silaturahmi dengan ini? Tentunya gimana? Hah? Dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan bertanya kabarnya, yaitu juga termasuk amalannya, mudah-mudahan terhitung sebagai amalan silaturahmi. Menyambung hubungan kekerabatan ya dengan saudara-saudara yang merekatkan hubungan dengan mereka. Ya, toyo telepon, bertanya kabar, toyo halu. Nah, apalagi contohnya Pak Toko mendengarkan kajian-kajian dan juga murotal-murotal yang membaca artikel-artikel yang berfaedah. Nah, ini perkara yang baik. Kemudian perkara yang buruknya, contohnya apa? Ya, Iqbal. Nah, dia gambar apa? Nah, gambar pemandangan enggak apa-apa. Oh iya, apa lagi contohnya? Belakang hari. Ya, sulit untuk memberikan contoh karena memang jarang dilakukan, jadi sulit. Nah, memberikan contohnya sulit. Apa contohnya, Bu Farul? Menelpon selain mahram, ya, masalah hubungan selain jenis yang tidak dihalalkan. Niatan WA-WA-an, kemudian juga telepon-teleponan, SMS-SMS-an, ya, dengan yang bukan mahram, dengan lawan jenis yang diharamkan secara syariat untuk berhubungan dengan mereka. Ya, maka ini namanya mempergunakan harta bukan pada tempatnya, bukan dalam rangka untuk mendukung ketaatan kepada Allah SWT. Ya, dan Allah SWT akan menanyai kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ali apalagi contohnya? Dalam rangka untuk menipu. Nah, kemudian menyebarkan berita hoax atau hoax. Nah, dalam rangka untuk namimah, mengadu domba. Ya, dalam rangka untuk hal-hal yang memang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Lebih banyak mana sisi baiknya atau sisi buruknya? Ya Marwan. Lebih banyak buruknya. Ya lebih banyak buruknya. Lebih banyak mana Pak Toko? Lebih banyak buruknya. Sehingga betul-betul harus berhati-hati. Ya dalam mempergunakan alat ini untuk kepada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sudah kegiatan-kegiatan dan kemaksiatan-kemaksiatan melalui medsos. Mungkin lebih banyak dibandingkan melalui dunia nyata. Fayajibu an yashkura al-muslim rabbahu ala hadhihi an-ni'mah wa yuhafidhu 'alayha min al-dhiya' wa al-ihmal wa la yunfiqu minhu illa bit-turuq allati syara'aha Allah aw abahaha وليس له أن ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعيدها للديار. Maka wajib seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Sehingga wajib untuk kita bersyukur terhadap nikmat al-mal, harta benda dalam bentuk apapun. Nah, wajib untuk kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dan wajib pula untuk kita menjaga harta tersebut, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai ditelantarkan, jangan sampai dia pergunakan harta tersebut, dia belanjakan harta tersebut kecuali pada jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperbolehkan oleh Allah azza wa jalla. Walaysa lahu an yunfiqa minhu fi sabili syaitan. Dan tidak boleh baginya untuk mempergunakan, mengalokasikan, membelanjakan harta tersebut di jalan-jalan syaitan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama laysa lahu an yuhmil hadhihi nikmah. Sebagaimana tidak boleh pula dia menyia-nyiakan nikmat tersebut dan dia mempergunakannya untuk hal yang sia-sia. Apa contoh mempergunakan hal yang sia-sia HP ini? Contohnya apa, ya Ari? Main game ya? Nah, untuk main game misalnya. Oh iya, apalagi ketika game tersebut adalah game yang bergambar makhluk hidup. Nah, main game sendiri, ya ketika terjatuh dalam menyia-nyiakan waktu. Nah, yang seharusnya waktu tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca tercepat mustafad min hadis yang jamul faedah dari hadis itu, hadis yang telah kita bacakan yang pertama wujubul qiyam bi ibadati illa 'ala al-wajhi al-matlub. Wajibnya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tata cara yang diinginkan, yang diperintahkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tata cara kita, tetapi dengan tata cara yang memang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wajibul ibtida' an kulli asnafis syirki shaghirihi wa kabirihi. Wajibnya untuk kita menjauhi segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Yang ketiga wujubul i'tisam bihablillah, wajibnya untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah wa huwal Islam. Ini berpegang teguh dengan dinul Islam alladzi jaa bihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan fi kulli syan. Ya, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik yang dibawa oleh beliau adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wajib bagi kita berpegang teguh dalam seluruh perkara dan seluruh aspek kehidupan kita. Ini kalau dirinci panjang. Yang keempat, tahrim tafarruq wa wujub ihda al-muslimin 'ala al-haq. Haramnya untuk kita berpecah belah dan wajibnya untuk bersatu, ya, untuk bersatu kaum muslimin di atas al-haq. Yang kelima, wujub munasahah ulati amri muslimin wa ta'awun ma'ahum 'ala al-haq wal bir. Wajibnya untuk memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin dengan tata cara yang disyariatkan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bukan dengan cara terbuka, ya, di hadapan khalayak umum, di depan manusia secara umum, tetapi secara rahasia dan berempat mata dengan penguasa. Wa ta'awun ma'ahum 'alal haq, dan bekerja sama dengan mereka para penguasa di atas kebenaran, di atas al-haq dan juga di atas perkara yang baik. Yang keenam, tahrim al-qil wal qal. Haramnya untuk kita larut dalam al-qil wal qal. Yang ketujuh, tahrim su'alil makhlukin illa bima yaqdiruna 'alaihi fi hali darurah wal afdal at-tawakkul was sabr. Haramnya untuk meminta kepada makhluk kecuali dalam perkara-perkara yang memang mereka mampu untuk melakukannya dalam kondisi terpaksa. Dan yang lebih utama, untuk dia tetap bertawakal kepada Allah dan bersabar atas kekurangan yang ada. Yang kedelapan, tahrimu ita'atil mal, haramnya untuk menyia-nyiakan harta benda. Haramnya untuk ita'atil mal, menyia-nyiakan harta benda. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan datang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Dan sebagaimana biasa, insyaallah pada sisa kita berkumpul di Serambi. Subhanallah, alhamdulillah, dan ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.